ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Dan lanjutkan materi kita dari kita Sahih Bukhari. Dan kita masih berada di pembahasan kita Al-Adhan. Berada di materi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di pertemuan terakhir dalam bintang yang ke-25 dari Kitabul Adab, itu tentang fadl. Allahumma rabbana lakal hamd, keutamaan doa ketika intidal. Allahumma rabbana lakal hamd. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Fa innahu man wallata qawluhu qawla al-malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika imam mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, maka katakanlah oleh kalian pada makmum, Allahumma rabbana lakal hamd. Karena berarti kalian perkataannya bertepatan dengan perkataan malaikat ketika mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di masalahnya beliau berkata, qala rahimahullah ta'ala haddatana Mu'ad ibn Fadalah, qala haddatana Hisham, an Yahya, an Abi Salamah, an Abi Hurairah, qala la uqarribanna salatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi raq'ati al-ukhra min salati al-duha wa salati isha wa salati subah ba'dama yaqulu sami'a Allahu liman hamida fa yad'u lil mu'minin wa yal'anu al-kuffar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, la uqarribanna salata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberikan takrib kepada kalian, memberitahukan sehingga kalian bisa mengetahui bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada saat itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkhutbah di rakaat terakhir dari salat zuhur dan salat isya dan salat subuh setelah mengatakan sami Allahu liman hamidah, berdoa dengan kebaikan untuk kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir. Dan di sini kita bisa berfaedah bahwasanya ketika kita berkhunut di dalam salat, dan khunut yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari contohkan beliau itu mahmur ala qunut nazilah, qunut nazilah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. biasanya tatkala para qurra, sahabat-sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibunuh dan dikhianati oleh orang-orang kafir di kejadian Bairu Ma'una, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama satu bulan di setiap salatnya beliau melakukan qunut. Dan ini pun dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang salat zuhur, isya dan subuh di rakaat terakhir setelah mengucapkan sami Allah liman hamidah, beliau melakukan qunut. Dan qunut nazilah disyariatkan sampai sekarang. Jika terjadi kejadian terhadap kaum muslimin, setiap kaum muslimin dibantai oleh orang-orang kafir, maka disyariatkan qunut nazilah dan dilakukan setiap sholat. Adapun mengkhususkan qunut di setiap sholat subuh, itu hadis yang dhaif. Datang hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzikr fajr fi subuh hatta faraqa dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut di salat subuh sampai beliau meninggal. Hadisnya dhaif. Di sanadnya ada Isa Ibn Abi Isa Nahan. Kemudian qala rahimahullah ta'ala haddathana Qubayn bin Aswad qala haddathana Ismail an Khalid al-Haddad an Abi Qilabah an Anas radiyallahu anhu qala kana qunut fil maghrib wal fajr. Jadi Anas radiyallahu anhu beliau berkata qunut itu pada saat salat maghrib dan salat fajr, salat subuh. Sekali lagi, bahkan di setiap salawat ketika terjadi nazilah dalam kaum muslimin disyariatkan qunut. Qala hadatsana Qulayb Maslama an Malik an Nu'aym ibn Abdullah al-Mujammir an Ali ibn Yahya ibn Hallaj az-Zurqi an Abi Ali ibn Rafi az-Zurqi. قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Dari Rifai bin Rafi az-Zurqi radhiyallahu ta'ala beliau berkata, pada suatu hari kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala beliau bangkit dari rukunya, beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah. Kemudian ada salah seorang sahabat yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika selesai salat, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, mana yang mutakallim? Siapa yang tadi mengatakan perkataan tersebut? Itu ketika bangkit dari ruku mengatakan Allahumma rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka salah satu sahabat tersebut mengatakan ana, saya wahai Rasulullah yang mengatakan itu. Maka Nabi berkata, aku telah melihat 30 sekian malaikat yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Mereka bersegera berlomba-lomba siapa yang menulis pertama ucapan tersebut. Dan ini menunjukkan disyariatkannya doa dengan doa tersebut. Tatkala i'tidal, Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dan semua doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh diamalkan. Bahkan kalau kita mengawali dengan tanawu, itu yang terbaik. Kalau kita mencukupkan dengan Allahumma rabbana lakal hamd, boleh. Atau dengan doa ini, Allahumma rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh. Ataupun yang lainnya, Allahumma rabbana lakal hamd, min as-samawati wal ardh, wa min ma syi'ta min syai'in ba'd, ahlas sana'i wal majd, ila akhir doa. Semua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih boleh diamalkan. Kalau mengambil salah satunya boleh, dan seandainya mengamalkan semuanya itu lebih baik lagi. Kemudian bab berikutnya, bab al-tumaniyah hina yaqra'u al-asrar min al-ruku'. Bab tumaniyah tatkala bangkit dari ruku', tatkala i'tidal. Sudah kita lalui bahwasanya tumaniyah ketika berdiri, ketika ruku', ketika i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, itu min arkanis shalah, termasuk dari rukun shalah. Nah, kita tahu di hadis al-Musi Salat tahu yang kita ambil di pertemuan yang lalu, nah, yang mengatakan tarka hatta tatma'inna raki'at. Kata Nabi SAW, duku'lah sampai tumakni dalam duku'mu, tumarka hatta ta'tarina qa'iman. Sebagai riwayat, hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai kau tegak. Sebagai riwayat, sampai kau tumakninah di dalam i'tidalmu. I'tidal ketika ruku, tumaninah ketika ruku, itu perkara yang wajib kita jaga tatkala sholat. Dan ditanya oleh sebagian ulama, dan sebagian mengatakan bahwasanya betul, i'tidal setelah ruku itu rukun, tapi rukunnya rukun shaghir. Jadi cukup masalahnya oleh mahamidah, langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Jadi berdirinya dalam waktu yang sangat pendek. Dengan alasan kalau ruku dan sujud, itu dikirnya diulang-ulang. Minimal 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau ruku. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tatkala sujud. Ataupun i'tidal tidak diulang. Jadi cukup katanya berdiri langsung sujud. Tapi ini merupakan qiyas yang fasid, qiyas yang tidak benar. I'tidal harus tumaknina dan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Tumarfa hatta tatma'inna qa'iman. Karena itu menewayat hatta ta'tadila qa'iman. Dan juga kita disarankan membaca dikir-dikir ketika i'tidal. Dan supaya dikirnya itu lebih panjang daripada dikir ketika ruku dan sujud. Wa qala Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mustawa hatta ya'uda kullu faqirin makana. Karena nanti akan kita lalui bahwasanya terkadang Nabi bangkit dari rukunya kemudian beliau berdiri lama sampai orang-orang mengira bahwasanya beliau telah lupa dari sholat, lupa bahwasanya beliau sedang i'tidal. Dan berkata Abu Humayd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukunya wastawa dan tegak hatta ya'uda kullu faqirin makan, sampai setiap sendi kembali kepada tempatnya. Tapi benar-benar tumaknina di dalam petiri. Dan membaca zikir i'tidal. Qala hadatsana Abu al-Wahid, qala hadatsana Syu'ban, Thabit qala kana Anas yan'atu lana salata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana yusalli wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala ma hatta naqul qad nasi. Dari Thabit al-Munani rahimallahu taala beliau berkata, Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau mencontohkan dan memberitahukan kepada kami salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung beliau praktekkan, bahkan yusolli. Wa idza rafa'a ra'sahu ruku, maka jika beliau mengangkat kepalanya, untuk bangkit dari ruku, beliau berdiri. Dalam waktu yang lama hatta naqul, sampai kami mengatakan qad nasi. Sebenarnya beliau sudah lupa. Maksudnya beliau sudah tidak. Menunjukkan bahwasanya ketika kita tidak berdiri pada ruku, berdiri dengan benar-benar tuma'ninah. Benar-benar tuma'ninah. Qala haddatsana Abu Walid. Qala haddatsana Syu'bah. Abu Walid Hisham ibn Abi Malik. Syu'bah ibn Hajjaj. Anil Hakam. Hakam bin Utaybah. Alib Nabi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla. Anil Baba. Al-Bari ibn Azib. Radhi al-Anhumah. Qala kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usujudu. Wa itabaqa rasana ruku'un. Wa bin sajidatai. Qariban min as-sawa. Dari Al-Bari ibn Azib. Radhi al-Anhumah. Ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sujudnya. Dan tatkala bangkit dari ruku'nya. Wa bin sajidatai. Dan duduk di atas sujudnya. Qariban min as-sawa. Itu hampir sama. Jeda waktunya. Qala haddats Sulaiman bin Harith, qala haddats Hammad bin Zaid, an Ayyub an Abi Qilabah. Qala kana Malik bin Huwaylid yurina kayfa kana salatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaka fi ghairi waqti salat. Fa qama fa amkana al-qiyam. Thumma raka'a fa amkana al-ruku'. Thumma rafa'a ra'sahu fa amsaka bunayya. Qala fasalla bina salata syekhina hada Abi Burayd. Berada riwayat Abi Yazid. Wa kana Abu Burayd idha rafa'a ra'sahu min sajdah istawa qa'idan. Thumma nahada. Dari Abu Qilabah Al-Jarmi rahimallahu ta'ala beliau berkata, Malik bin Huwaydi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Malik bin Huwaydi radhiyallahu anhu memperlihatkan kepada kami bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian tersebut terjadi di luar waktu salat, di luar waktu salat wajib. Sengaja Malik Ibnu Huwaylid mengajarkan kepada orang-orang tentang bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdiri pangkal qiyam dan berdiri dalam waktu yang lama. Kemudian beliau ruku, pangkal ruku. Beliau dengan ruku yang lama. Pemaning, semata para sahabat serta kunyit. Kemudian beliau mengatakan bangkit. Fa'asabah Hunayya, dan beliau berdiri sejenak. Kemudian kata Abu Qilabah rahimahullah ta'ala, fa'asabah bin wa'asabah dari syajinah Abi Murey. Malik bin Huwaylid telah salat bersama kami seperti salatnya syekh kami ini, yaitu Abu Murey. Sebagai nusrah Abu Yazid Muhammad bin Salam Al-Jarmi radhiyallahu ta'ala. Wa kana Abu Hurairah dan Abu Hurairah Amr bin Sa'd al-Jarmi, kalau beliau bangkit atau mengangkat kepala dari sujud, istawa qa'idan, beliau duduk. Thumma nahada, kemudian beliau baru bangkit. Ketika sujud kedua, kemudian bangkit ke rakaat kedua, beliau tidak langsung bangkit dari sujudnya, berdiri, tapi duduk sejenak. Yang dinamakan dengan jalsa istirahat. Jalsa istirahat. Duduk istirahat, duduk sejenak, kemudian baru bangkit. Jadi hadis Malik bin Huwaylid radhiyallahu ta'ala anhu. Dibandingkan materi kita di kita Al-Jahil Sahih Mali Satu Sahihain, kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman, Al-Iman Bil-Qadar. Wa beliau menyebutkan hadis Khalid bin Ali Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, beliau sebutkan setelahnya hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في عمل يوم وليلة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن دبري عن عمران عن أبي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عبد المطلب خير لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسماء وأنت ترحمهم قال فقال ما شاء الله ولما أراد أن يصرف قال ما أقول قال قل اللهم اقني شر نفسي وألزمني على رشد أمري فانطلق ولم يكن أسلم ثم إنه أسلم فقال يا رسول الله إني كنت آتيك إني كنت آتيكم فقلت علمني فقلت قل اللهم اقني شر نفسي وأعزمني على رشد أمري فلم أقل الآن حين أسلمت قال قل اللهم اقني شر نفسي وأعزمني على رشد أمري اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عملت وما علمت وما جهلت. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari ayahnya, ayah mengabarkan bahwasanya suatu ketika aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu ia masih dalam keadaan musyrik. Ketika berhadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, wahai Muhammad, Abdul Muttalib itu lebih baik kepada kaumnya daripada kamu. Abdul Muttalib dahulu memberikan makan kepada kaumnya al-kabid wasinam, punduk onta, punduk onta dan juga al-kabid, itu hati onta. Wa anta tanharu, sedang kamu ya Muhammad menyembelih mereka, itu membunuh kaummu sendiri. Ini perkataan Al-Husain, ayahnya Imran. Faqala masya Allah. Kemudian dia berkata sesuatu. Dan tatkala Husain tidak pergi meninggalkan Nabi SAW, dia berkata kepada Rasulullah, ma'akul, apa yang hendaknya aku katakan? Maka Nabi katakan, qul Allahumma qini syarra nafsi wa'zimni ala rusdi amri. Katakan olehmu, ya Allah, jagalah diriku syarra nafsi dari kejelekannya, wa'zimni ala rusdi amri, dan berikanlah azam, kekuatan kepadaku untuk melakukan perkara yang baik untukku. Maka Husain pergi, dan saat itu masih belum masuk Islam. Kemudian Allah berikan hidayah dengan Islam, disebabkan doa tersebut. Allahumma qini syarra nafsi wa'zimni ala rusdi amri. Ya Allah, jagalah aku dari kejelekan diriku dan berikan kepadaku azam untuk melakukan perkara yang baik untuk. Kemudian setelah masuk Islam, dia menghadap kembali Nabi SAW dan dengan dia, Rasulullah, ini kuntu ataitu fakultu alimni fakultu akul Allahumma khini syara nafsi wa azimni ala rushdi amri ala rushdi amri famakul alhin aslam. Kata Husain ketika menghadap Nabi SAW setelah masuk Islamnya, beliau berkata, wahai Rasulullah, bedakan panggilan ketika masih musyrik. Ketika masih musyrik, dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ketika sudah masuk Islam, panggilannya berubah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dahulu aku mendatangimu dan aku katakan kepada engkau, alimni, ajarkan sesuatu kepadaku. Dan engkau mengajarkan kepadaku, Allahumma fini syara nafsi, wajibni ala usti amni. Fama kul alihin aslam tu. Apa hendaknya saya katakan sekarang setelah saya masuk Islam? Maka dia mengatakan, Allahumma fini syara nafsi, wajibni ala usti amni. Nabi mengajarkan doa yang sama. Dan ditambah dengan Allahumma ghfirli ma asrartu wa ma amantu. Ya Allah, ampuni dosaku, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak. Wa ma akhtatu wa ma amantu, baik yang dilakukan dengan tidak sengaja atau dengan sengaja. Wa ma alimtu wa ma jahiltu, dan ampuni dosaku yang aku tahu atau yang tidak aku ketahui. Ini hadis Husain ayahnya Imran Ibnu Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang ini syafi'iyah doa dengan doa tersebut, Allahumma kini syari, Allahumma kini syara nafsi, wa kini ala musti amni. Doa yang diajarkan kepada Husain ayahnya Imran, yang bersebab beliau masuk Islam, dan juga diajarkan kepadanya setelah masuk Islam. Juga dengan tambahan Allahumma ghfirli ma asrartu wa ma alam wa ma asrartu wa ma amad wa ma alimtu wa ma jahiltu, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang sengaja atau tidak sengaja, dan yang diketahui atau tidak diketahui oleh kita. Kita cukupkan, subhanallah, ini kita setelah lain. Bismillahirrahmanirrahim.